لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرامتك علما يا رب العالمين. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang rukun iman. Masih di hadis Jibril alaihi salam. Kita baca di halaman yang ini yang hadisnya. Kita baca untuk rukun imannya dulu. Kemarin kita telah mengakhiri dalam fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu ya. Qala fa'akhbirni 'anil iman, itu sekarang ya. Qala fa'akhbirni 'anil iman, paragraf kedua. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Dia berkata, siapa yang berkata? Jibril alaihi salam. Fa'akhbirni 'anil iman. Setelah Jibril berkata, bertanya tentang Islam, kemudian membenarkannya, dia pun bertanya, maka kabarkanlah padaku tentang iman. Apa itu iman? Nabi SAW menjawab, antu'mina billah. Iman adalah pertama, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, tergolong di dalam rasul juga para nabi, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan qadar, ketentuan Allah, baiknya maupun buruknya. Syarihi di sini hi kembali ke kodarnya, namun tidak dikembalikan kepada Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak disifati dengan keburukan, tidak disifatkan kepada Allah keburukan itu. Qala sadaqt, engkau telah berkata benar. Qala, tadi yang berkata sadaqt siapa? Jibril. Sekarang qala di sini siapa yang berkata? Jibril lagi, ahsantum. Fa'akhbirni 'anil ihsan, maka kabarkanlah padaku perihal ihsan. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah ta'bud, engkau menyembah atau beribadah kepada Allah, ka'anna, ka'anna artinya seakan-akan, seolah-olah. Ka, anta, seolah-olah engkau, tarahu, tarah artinya engkau melihat hu-nya. Hu di sini kembali ke siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka in, jika, lam, tidak, takun, engkau, tarahu, melihatnya, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya engkau, maka sesungguhnya dia melihatmu. Baik, itu pembahasan hari ini tentang as-sa'ah, hari kiamat, insyaallah pekan depan insyaallah, dengan hadis berikutnya insyaallah. Baik, kita mulai dari dua halaman setelahnya. Kita kemarin fawaid sampai ke dalam tahujjal bait, sekarang di poin ke-9. Poin ke-9 berkaitan dengan al-iman. Poin 8-nya di mana? Oh iya, poin 8-nya ke mana? Hujat. Tiganya double lagi. Oh iya. Ini sebenarnya yang ada di aslinya ini tidak seperti ini ya. Sebenarnya insyaallah bagus kalau aslinya itu. Ada halamannya dan ada keterangan yang terlebihnya. Kalau ini seperti ada kesalahan banget di waktu percetakan itu, sehingga berlawanan sekali dengan apa yang sudah kita susun. Nah, ini sudah enggak jelas ini halaman berikutnya. Ya. Dan aslinya cetakannya tidak seperti ini, harusnya dari kanan ini, salah sekali. Ini salah besar, ijtihad yang salah. Dan mudah-mudahan tidak berdosa orangnya. Nomor 9. Al-iman fil lughah. Al-iman secara bahasa apa itu? Huwal iqraru wal i'tirafu al mustalzimu lil qabuli wal id'an. Iman secara bahasa adalah ikrar. Apa arti ikrar? Bertekad. Berjanji. Nah, ada yang tahu ikrar? Ikrar, mengikrarkan. Berjanji. Bersumpah, berjanji. Ikrar. Kalau Indonesia nya ikrar, berucap. Semuanya hampir benar. Kalau secara bahasa Indonesia antum benar. Tapi kalau kita lihat asalnya itu apa? Ikrar. Qurrah. Iqrar. Dalam bahasa Arab iqrar itu adalah isbat. Apa arti isbat? Ada yang tahu isbat itu apa? Menetapkan, ahsan. Berarti al-iqrar artinya menetapkan. Mengikrarkan artinya apa? Menetapkan, itu artinya. Jadi bahasa Indonesia kita mengenal, memahami bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Karena memang derivasinya asalnya dari Arab. Pertama al-iqrar. Kemudian wal-i'tiraf. Ada yang tahu i'tiraf? Ayo, i'tiraf apa? I'tiraf apa? Hah? Ayo, siapa yang tahu i'tiraf? Siapa yang tahu lagu Raihan judulnya i'tiraf? Hah? Ya, aku tahu biasanya. Pengakuan, sahih. Ini antum tahu pengakuan karena dari Raihan atau gimana? Pengakuan, berarti pertama penetapan. Kemudian pengakuan. Dan juga pengakuan. Al-mustalzim, yang melazimkan. Arti melazimkan apa? Mengharuskan, mewajibkan. Ya, melazimkan itu. Al-mustalzim lil qabul. Jadi ikrar, penetapan dan pengakuan tersebut itu mengharuskan adanya apa? Qabul dan juga idza'an. Qabul itu artinya menerima. Idza'an artinya tunduk. Paham? Berarti kalau misalnya seseorang mengklaim dirinya beriman kepada Allah, tapi terhadap ayat-ayatnya dia kurang menerima, berarti keimanannya dipermasalahkan. Oleh karena itu orang yang menolak ayat Al-Quran itu dihukumi kafir, ya kan? Kenapa? Karena berlawanan dengan iman. Tadi lawan iman apa? Kufur. Lawan tauhid, syirik. Awal idza'an dan juga tunduk. Maksudnya tunduk tuh gimana sih? Kita misalnya menerima, itu ayat Quran, benar itu ayat Quran. Kemudian ada perkataan orang atau ulama yang bertentangan dengan ayat Al-Quran. Orang yang tunduk terhadap ayat Al-Quran, terhadap Allah, itu mengutamakan ayat Al-Quran. Sebaliknya, meskipun dia menerima ayat Quran, tapi dia tidak tunduk terhadap Allah, ia akan memilih perkataan orang yang bertentangan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Gitu maksudnya. Kemudian nomor 10. Al-imanu billah. Al-imanu billah, iman terhadap Allah. Yatadomman arba'at asya, mencakup 4 hal. Sebelumnya iman secara istilah apa? Di sini secara bahasa dong. Iman secara istilah itu yang secara istilah dalam ahlus sunnah wal jamaah, iman secara istilah adalah at-tasdiqu bil qalb wal qawlu bil lisan wal amal bil jawarih. atau bisa juga wal amalu bil janan. Yang pertama adalah afwan, wal amalu bil janan, bukan atas diku bil janan. Membenarkan dari hatian, kemudian di lisan juga membenarkan, dan juga anggota tubuh. Jadi tidak cuma di hati saja. Kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa saya yang namanya iman itu cukup orang mengakui saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta. Itu salah. Karena sebagian orang kafir juga memiliki akidah seperti itu. Bahwasanya pencipta terus semesta ini adalah satu Tuhan. Namun mereka juga memiliki nama-nama tertentu untuk Tuhan-Tuhannya. Salah. Tapi yang benar bahwasanya keimanan, ya, keimanan itu harus lengkap. Tidak cuma di hati, melainkan lisan juga bersyahadat, dan dengan amalan. Dan amalan-amalan itu menunjukkan keimanan. Dan iman itu yazid wa yanqus. Ya, yazid. Keimanan Pak Yazid. Keimanan itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Ketaatan. Berarti ketaatan itu perbuatan, bukan? Perbuatan. Nah, perbuatan awal tubuh itu berarti keimanan, gambaran atau bentuk keimanan. Begitu juga dengan yang kus, kurang, berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Dan maksiat itu dengan perbuatan. Perbuatan awal tubuh bisa juga. Berarti perbuatan awal tubuh bisa juga mengurangi keimanan atau sebagai bentuk kurangnya keimanan atau lemahnya iman. Yang pertama, iman terhadap Allah mencakup 4 hal. Mengharuskan 4 hal. Yang pertama, al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Mengimani apa wujud eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang-orang yang tidak percaya Allah itu ada. Maksudnya enggak ada Tuhan. Ateis. Siapa master ateis? Orang yang paling ateis di dunia siapa? Firaun. Itu super duper ateis itu. Bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ketika Musa bertanya pada Mister Ateis, the super ateis ini, siapa Rabbul Alamin? Siapa pencipta alam? Dia berkata ana, kan? Dia berkata saya, dan mengklaim dirinya sebagai menciptakan semuanya. Musa pun berkata dalam surat Al-Isra dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira. Setelah Musa, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat bagi Musa dan Firaun mengetahuinya, Musa berkata, walaqad 'alimta ya Firaun, engkau telah mengetahui ma anzala haula, tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu illa rabbus samawati wal ard, kecuali rabb langit-langit dan bumi. Sebagai apa? Sebagai petunjuk, sebagai bukti yang nyata bagimu. Sebenarnya engkau sudah tahu ya Firaun. Itu Musa yang bilang. Tetapi Firaun tetap aja berjuhud. Juhud itu artinya apa artinya? Membangkang. Beda antara jahat dengan jahat. Kalau jahat dengan ha itu rajin, gigih, giat. Kalau jahat, membangkang dengan ha. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa." Mereka berjahat, mengingkari, membangkang terhadap kenyataan itu. Wastaiqanatha terhadap bukti-bukti, terhadap mukjizat. Wastaiqanatha padahal di hati mereka itu yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri mereka, anfusuhum. Kenapa mereka tetap jahat, tetap mengingkari? Zulman wa uluwa. Karena apa? Zolim dan ulu. Apa ulu itu? Tinggi, merasa tinggi, sombong. Udah zolim tapi merasa sombong. Dan orang yang merasa itu pasti zolim. Dan biasanya kezoliman itu terjadi karena kesombongan. Ya enggak? Kedua, al-imanu bin firadihi birrubiyah, mengimani dengan dari segi keesaannya, dari segi apa lagi? Dari segi rububiyah. Mengimani keesaan Allah dari segi rububiyah. Maksudnya apa sih? Maksudnya bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta segalanya. Satu-satunya esa. Jelas ya. Kemudian yang ketiga, imanun atau al-imanu bisa bin firadihi bin uluhiyah. Ini harusnya al-imanu ya, pakai alif lam. Al-imanu bin firadihi bin uluhiyah. Tadi yang nomor dua, mengesakan Allah dari segi rububiyah ya. Sekarang mengesakan Allah dari segi penghambaan, peribadatan. Dan di antara nomor dua dan yang ketiga, yang menjangkiti banyak dari kaum muslimi, sulitnya untuk merealisasikannya adalah yang ketiga, yaitu mengesakan Allah dari segi ibadah. Berarti lawannya apa? Syirik. Syirik ibadah. Dan riya, sum'ah itu termasuk dalam yang lawan dari yang ketiga ini. Yang keempat, antu'mina bi asma'illahi wa sifatihi. Ya. Engkau beriman dengan nama-nama Allah, ya. Mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Caranya gimana? Bi itsbati ma atsbathahu subhanahu li nafsihi. Dengan cara engkau itsbat, antukhbir, menetapkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya fi kitabihi, di Al-Quran, au sunnati rasulihi, atau di dalam hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditetapkan? Minal asma was sifat. Yang ditetapkan adalah asma, nama-nama dan sifat, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Alal wajhil la'iq bihi, dari sisi yang al-la'iq. La'iq adalah sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi tahrif, tanpa adanya tahrif, number one. Wala ta'til, tanpa adanya ta'til, number two. Wala takhif, tanpa adanya takhif, number 3. Wala tamfil, tanpa adanya tamfil, number 4. Sekarang Mas Agus jelaskan semua itu, Mas Agus. Enggak tahu? Insyaallah bakal kita ketahui, bakal Anda bakal antum tahu insyaallah. Mau tahu apa enggak? Ah, you want to know. Mau tahu aja. Sebelumnya, apa itu asma Allah dan apa itu sifat Allah? Apa coba? Anda tahu, Mas? Umurnya berapa? 17. Masya Allah. Punya nama? Ada berapa namanya? Alhamdulillah. Nama Allah itu cuma satu atau banyak? Banyak. Sahih. Nama Allah itu banyak. Kalau misalnya satu berarti isim saja. Tapi Allah sebenarnya tahu dengan walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah asma, jamak dari isim. Jamak plural berarti berbilang. Berbilang berarti banyak, tidaknya satu. Tidak cuma satu. Nah, Allah secara zat Allah satu, namun namanya banyak. Dan nama-namanya dia tetapkan sendiri melalui firman-Nya atau melalui lisan Rasulullah SAW. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata, la yusafullahu illa bima wasafah bihi nafsahu. Allah Subhanahu wa taala, ini untuk sifat, tidak disifati kecuali dengan apa yang dia sendiri mensifati dirinya, bukan kita. Maksudnya apa? Kita tidak menetapkan sifat-sifat Allah dari nalar kita aja, enggak. Tetapi lihat ada enggak teksnya. Kalau enggak ada ya jangan disifati Allah seperti itu. Au wasafahu bi rasul atau yang disifati oleh rasul terhadap Allah Subhanahu wa taala. La natajawazul Qur'an wa sunnah. Kita tidak melampaui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maksudnya kita tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak tertera di Al-Qur'an ataupun di Sunnah, tidak. Begitu juga dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah tidak bisa kita sifati. Atau tidak bisa kita tetapkan untuk Allah selama jika atau jika nama-nama tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tidak boleh. Misalnya nama orang apa nama orang yang bagus-bagus misalnya. Dan nama itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka tidak boleh dinisbatkan nama tersebut pada Allah. Ini nama Allah karena bagus namanya. Misalnya saya suka nama Yazid misalnya. Nama antum kan Yazid. Nama itu anda suka sekali. Karena suka dan karena bagiannya bagus terus anda nisbatkan nama itu kepada Allah. Boleh? Enggak boleh. Enggak ada nama Yazid. Gitu. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Maka berdoalah dengan nama-nama Allah. Maksudnya antum bertawassul dengan nama-nama Allah. Ya kan? Nah, doa terbagi menjadi tiga atau terkadang dua kan. Doa terbagi menjadi tiga. Ada doa yang namanya doa al-mas'alah. Ada doa yang namanya doa at-tsana. Ada doa yang namanya doa at-ta'abbud. Doa al-mas'alah seperti antum punya masalah, meminta. Masalah itu artinya meminta. Antum meminta sesuatu kepada Allah, itu berdoa kan. Nah, kemudian ada juga doa at-tsana. At-tsana artinya pujian, doa pujian. Antum berkata subhanallah. Itu zikir dan juga doa. Karena memuji Allah, alhamdulillah, itu juga doa. Doa itu asalnya kan menyeru, menyeru Allah Subhanahu wa taala. Menyeru kepada Allah. Kemudian doa ta'abbud. Salat itu asalnya ada doa secara bahasa. Dan salat dari gerakannya itu adalah doa. Seperti ruku, sujud, kemudian takbiratul ihram dan sebagainya, ini semua doa. Doa penghambaan. Dan sholat dipenuhi dengan doa secara lafaz juga. Subhana rabbiyal a'la, itu doa. Itu doa masalah atau doa sana? Doa sana, doa yang pujian, ya kan? Karena kalau doa masalah itu doa meminta, seperti antum meminta Allahumma firli dzunubi, Rabbi firli wali walidayya. Itu doa masalah. Kalau doa atsana itu berarti doa memuji subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu doa memuji. Innaka antal ghafurur rahim, itu doa memuji. Sementara doa ta'abbud yang ketiga tadi, doa apa? Menghambakan diri beribadah, itu seperti doa salat dalam ruku, sujud dan segala rukun-rukun dalam salat itu doa. Salat adalah doa. Isim dan sifat. Isim itu apa? Nama itu apa sih? Nama itu adalah apa yang menunjukkan pada pemilik nama. Ya kan? Apa yang menunjukkan pada pemiliknya? Kalau misalnya nama antum siapa? Maula. Saya sebut Maula. Kata Maula itu mereferensikan pada siapa? Pada pemilik nama. Antum namanya siapa? Abdillah. Berarti nama Abdillah mereferensinya kepada antum, referensinya merujuk pada antum. Dan juga dengan Ar-Rahman merujuk pada siapa? Pada Allah. Ar-Rahim merujuk pada Allah. Gitu. Adapun sifat, sifat sifat adalah isim, dalam bahasa Arabnya isim. Karena dalam bahasa Arab itu ada isim, ada fi'il, ada harf. Nah, sifat ini termasuk dalam isim secara bahasa, bukan isim yang tadi ya. Isim yang menunjukkan sebagian keadaan zat, keadaan zat Allah Subhanahu wa taala, ahwalnya, dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala atau dari pensifatan zat Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat zatiyah seperti yang tangan, kedua mata, itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya pada dirinya. Baik. Apa bedanya isim dan sifat? Nggak tahu isim dan sifat apa bedanya? Ini memang agak memutar pikiran, ha? Isim dan sifat bedanya apa? Kalau isim itu pasti bisa terambil darinya sifat. Difahami? Isim yang pertama, isim pasti bisa terambil darinya sifat. Seperti isim Allah, diambil dari lafaz isim ini sifat. Apa sifatnya? Makhluk. Apa arti makhluk? Yang disembah. Itu sifat. Ar-Rahman atau Ar-Rahim, dua-duanya nama Allah, bisa diambil darinya sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya? Rahmah. Ya kan? Kalau bahasa Arab itu masdarnya apa? Masdar. Kemudian Malik. Malik bahasa Indonesia apa? Yang memiliki, ya kan? Atau raja, yang memiliki. Raja itu yang memiliki. Sifatnya apa? Memiliki. Begitu. Al-Khaliq. Sang pencipta. Sifatnya apa? Menciptakan. Dan seterusnya, antum terusin aja. Semua asma Allah, meskipun Rabb sekalipun, itu bisa itu semuanya mengandung sifat. Namun tidak semua sifat itu bisa dijadikan isim. Tidak semua sifat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijadikan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, mencintai. Apakah bisa sekarang kita jadikan Allah sebagai namanya pencinta atau muhib? Karena apa? Karena muhib ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah. Nama ini kita bedakan antara sifat dan juga namanya. Allah Subhanahu wa taala memurkai. Coba siratal ladzina an'amta 'alaihim an'amta, memberi nikmat, sifat kan? Memberi nikmat bisa dijadikan isim karena memang ada mun'im. Mun'im salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Allah Subhanahu wa taala bisa enggak murka? Murka, bisa murka kepada orang-orang kafir. Yaghdab. Nah, sekarang yaghdab, dia memurkai, dia memarahi. Apakah bisa kita jadikan isim bahwasanya Allah itu ghadib, pemarah? Enggak bisa, na'udzubillah min hadzal lafz. Pemarah tidak. Karena Allah tidak menetapkannya. Tapi Allah menetapkan sifat. Sifat bahwasanya Allah marah atau murka terhadap orang-orang kafir dan munafikin. Ini agak memutar otak, tapi insyaallah dengan seiring berjalan waktu, insyaallah otak antum terbiasa berputar dan akan lancar insyaallah. Sekarang masih awal-awal, enggak apa-apa. Itu saya cukupkan aja di angka itu perbedaannya, karena saya pikir nanti antum bakal kebingungan. Ada yang namanya tahrif. Kalian tahu tahrif? Tahrif. Hah? Penyelewengan. Ahsan, bagus. Tahrif. Kita sekarang pengen mengetahui tahrif, ta'til, takyif, tamtsil. Apa makna dari semua itu? Tahrif. Pertama tahrif. Secara bahasa, tahrif adalah at-taghyir atau perubahan. Tahrif adalah taghyir atau perubahan. Jadi tahrif ada yang mana secara bahasa, secara istilah syariat. Makna secara bahasa adalah tagyir atau perubahan. Nah, secara istilah tahrif adalah merubah atau mengubah nas atau teks secara lafal atau makna. Maknanya dari tahrif. Mengubah nas, mengubah teks dari segi lafal ataupun dari segi makna. Dalam artian menyelewengkan nas, menyelewengkan teks dari segi lafal atau dari segi makna. Di sini ada lafal, ada juga makna kan? Nah, sekarang kita bagi, kita cecah, kita rinci. Tahrif terbagi menjadi tiga. Satu, dua, tiga. Tahrif lafal tanpa ubah makna. Atau yang mau ubah makna dulu? Ya, yang udah nulis dihapus lagi. Tahrif lafal mengubah makna. Ini saya singkat-singkat aja ini. Tahrif lafal tak mengubah makna. Ya. Sekarang tahrif makna. Ya. Ada tiga. Ya. Yang pertama, tahrif lafal mengubah makna, contohnya. Dalam ayat Al-Qur'an ada ayat wa kallamallahu Musa taklima wa kallamahu. Dan telah membincangkan atau berbicara dengan Allah, dan Allah telah berbicara dengan siapa? Dengan Musa. Suatu pembicaraan. Ya. Sekarang ini predikat kan? Fi'il, predikat. Subjeknya siapa? Allah. Subjek. Objeknya Musa. Ini keterangan. Suatu atau berbicara. Jadi Allah yang berbicara terhadap Musa. Ya. Kemudian ada sebagian kaum menyelewengkan nas ini lafalnya, zahirnya. Kemudian mereka supaya Musa lah yang menjadi subjek, mereka ganti Allah. Jadi dua. Dan Musa telah berbicara pada Allah. Maknanya berubah. Perubahan posisi subjek objek ini. Nah, ini berkaitan dengan akidah nantinya. Akan berlanjut lagi ke mana-mana. Nah, yang dalam Al-Qur'an yang sahih adalah wa kallamallahu Musa, wa kallamallahu Musa. Di sini dia nggak diketahui maful, apa nggak ada harokatnya, makanya ini asli alif. mengubah makna. Nah, sekarang penyelewengan lafal namun tidak mengubah makna. Contoh. Kan kita taunya alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian diselewengkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak boleh mengulang itu. Tapi ini biasa, dia tidak mengubah maknanya, tetap maknanya. Tidak mengubah maknanya. Kalau ini mengubah makna. Kalau yang ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang enggak tahu atau salah dan sebagainya. Gitu. Okay. Adapun tahrif makna itu adalah tahrif makna artinya adalah menyelewengkan makna lafaz dari zahir makna. Lafaz bukan menyelewengkan. Iya, bisa juga menyelewengkan. Menyelewengkan makna lafaz dari makna yang zahir tanpa dalil. Seperti misalnya maula, antum mempunyai wajah atau antum punya mata. Nah, ana artikan lafal antum mempunyai mata. Mata di sini bukan ana artikan misalnya penglihatan, enggak. Tapi ana artikan sebagai kekuasaan. Dalam kamus bahasa Indonesia yang besar atau yang kecil, enggak ada mata artinya kekuasaan, enggak ada. Secara adat tradisi orang-orang Indonesia enggak ada yang mengenal mata artinya kekuasaan. Begitu juga dengan contoh tahrif lafzi ini. Kalau tahrif lafzi, apa? Tahrif makna ini, tahrif makna bukan tahrif lafzi. Tahrif yang ketiga ini yang makna itu contohnya seperti sifat kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Disifati sebagai apa? Ditafsirkan sebagai apa? Kekuasaan misalnya. Kemampuan, kudrah atau kenikmatan. Di dalam bahasa Arab enggak ada. Dua tangan itu artinya kenikmatan. Berarti ini menyelewengkan makna lafaz dari makna yang zahir menjadi makna yang tidak dikenal tanpa dalil. Nah, ini salah. Bantahannya, kalau ada orang yang mengartikan atau menafsirkan dua tangan Allah itu adalah kenikmatan kepada Allah, maka tanyakan kepada dia, emang menurut kamu kenikmatan Allah itu cuma dua? Hah? Bukannya kenikmatan Allah itu enggak terhitung? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian mampu, sanggup menghitungnya. Itu maksudnya. Baik, itu tahrif. Sekarang tahu tahrif? Paham? Kemudian yang kedua, ta'til. Ini istilah-istilah ini itu akan bermanfaat ketika antum membaca kitab-kitab meskipun terjemahan. Akan banyak lagi tahrif, ta'til, apaan. Jadi lain kali enggak usah malu lagi. Apaan sih nih tahrif saya itu udah pernah diajarin. Ta'til. Ta'til secara bahasa artinya mengosongkan. Ta'til secara bahasa artinya mengosongkan. Ta'til mengosongkan. Kemudian secara istilah, baik secara bahasa dulu, seperti dalam bahasa Arab ada namanya utlah. Apa artinya utlah? Vacation, apa arti vacation? Liburan. Liburan, hari libur. Atau bisa juga punya holiday. Dari kata holy and day, hari suci. Makanya hari liburnya Islam harusnya apa? Jumat. Bukan Ahad. Bukan juga Sabtu, Yahudi, Ahad, Nasrani. Tapi karena pemerintah hanya menetapkan hari Ahad, tidak salah juga kalau sekolah menghiburkan pada hari Ahad. Jadi susah juga kalau menghiburkan pada hari Jumat. Kesian bagi murid-muridnya. Mau liburan sepi di mana-mana. Utlah, udah itu. Jadi maksudnya utlah libur berarti apa? Mengosongkan, kan? Berarti kalau misalnya seseorang mentaktil asma dan sifat Allah, artinya adalah dia meliburkan nama-nama dan sifat Allah. Jadi nggak punya nama-nama dan sifat-sifat. Baik, sekarang secara istilah apa itu taktil? Taktil secara istilah adalah mengingkari nama-nama atau sifat-sifat Allah, baik seluruhnya maupun sebagian. Gampang kan? Mengingkari nama-nama atau sifat-sifat Allah, baik seluruhnya maupun sebagian. Itu makna taktil. Mengingkari nama-nama dan sifat-sifat atau sifat-sifat Allah, nama-nama atau sifat-sifat Allah, baik seluruhnya maupun sebagian. Berarti dari definisi ini, ta'til itu terbagi menjadi berbagai macam. Ada yang pertama, ada yang ta'til asma, mengingkari nama-nama Allah. Ada yang ta'til sifat Allah, ada juga ta'til yang asma Allah dan sekaligus sifat Allah. Tapi kalau misalnya menta'til suatu isim, suatu nama Allah, berarti menta'til suatu sifat yang terkandung di dalam isim tersebut. Misal, seseorang mengingkari isim Rahman dan Rahim. Alhamdulillah kalau diingkari. Mengingkari isim Rahman dan Rahim. Itu isim kan, Pak? Berarti dia juga otomatis mengingkari sifat yang terkandung di dalam Rahman dan Rahim, yaitu apa? Rahmat. Begitu. Nah, dari segi kuantitas, ta'til terbagi menjadi dua. Ta'til seluruh dan ta'til sebagian, ya kan? Ada kaum yang menafikan atau mengingkari sebagian sifat Allah, sebagian lagi ditetapkan. Ada yang mengingkari semuanya, seperti Jahmiyah, seperti ekstremis kaum Jahmiyah. Ini pembahasan seperti ini panjang dan ada kitab-kitab khususnya yang itu sangat memusingkan sebenarnya. Kemudian ketiga, apa itu takyif? Takyif dari kata kaifa. Apa arti kaifa? Kaif. Piye? Bagaimana? Hah? Pertanyaan bagaimana? Kaifiyah misalnya. Kaifa itu bagaimana kan? Kaifiyah itu tata cara. Nah sekarang takyif artinya adalah menghikayatkan tata cara sifat. Ya enggak? Menghikayatkan bagaimana sifat atau tata cara atau bagaimana sifat itu. Menghikayatkan tata cara atau bagaimana sifat itu ada. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan memiliki asabi', jari-jari. Tapi ada seseorang mengatakan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala sebesar ini, enggak boleh. Itu namanya takyif. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Kemudian ada orang mengatakan, "Oh, Allah Subhanahu wa taala di sana sedang ngapain?" Ada Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam hadis qudsi turun ke samai dunia, langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian ditakif, "Oh, begini cara turunnya." Enggak. Itu maksud dari takyah. Menghikayatkan tata cara atau bagaimana sifat itu ada. Kemudian ada yang terakhir, tamtsil. Arti Indonesia memisalkan, menyerupakan, ya, menyerupakan. Tapi kalau tamtsil bukan menyerupakan saja, melainkan menyamakan. Kalau yang menyerupakan itu tasbih namanya. Ada tamtsil, ada tasbih. Tapi biasanya tasbih juga dimutlakan tamtsil juga namanya. Boleh ya, antum bilang menyerupakan boleh, menyamakan boleh. Karena menyerupakan sama menyamakan sebenarnya beda kan? Menyerupakan itu di beberapa sisi. Menyamakan itu di seluruh sisi, sama. Ya kan? Misalnya antum itu mirip dengan antum. Ini berarti ada kemiripan, ada kesamaan tapi di beberapa sisi, ya kan? Namun di beberapa sisi lainnya tidak sama. Adapun antum sama dengan antum, berarti ini memutlakan sama saja. Nah, yang serupa itu tasbih. Yang menyamakan semua sisi itu tamtsil. Begitu. Nah, tamtsil adalah menetapkan persamaan Allah dengan selainnya. Menetapkan persamaan Allah dengan selainnya. Ya, ini dari segi sifat. Dari segi sifat, ya. Menyamakan atau menetapkan persamaan Allah dengan selainnya. Dari segi sifat, misalnya Allah Subhanahu wa taala sifatnya ada memiliki sifat mempunyai dua tangan. Kemudian disamakan dengan tangan manusia seperti itu. Tapi kita tidak usah ke sana berbicara yang menyamakan dengan manusia menyerupakan. Tapi menyamakan di sini berarti dia mentamtsil. Baik. Nah, berarti sekarang sudah tahu yang penting istilah-istilahnya, takyif, tahrif dan sebagainya. Coba tadi tahrif apa? Hah? Merubah nas secara lafaz atau makna. Dan kadang kalau merubah nas secara lafaz, kadang tidak merubahnya secara makna, ya. Nah, kalau setelah tahrif ada apa? Ta'til. Apa ta'til? Mengosongkan. Itu secara bahasa. Secara istilah mengingkari Allah atau sifat-sifatnya, baik sebagian atau seluruhnya. Ahsan, bagus. Kalau misalnya takyif menghikayatkan bagaimana atau tata cara sifat-sifat Allah seperti adanya. Ya, kemudian yang terakhir tamtsil adalah menetapkan penyerupaan Allah dengan selainnya. Ahsan, ahsan tuh. Mudah-mudahan ini bermanfaat kalau misalnya antum nanti baca kitab seperti kitab-kitab berkaitan dengan Asmaul Husna. Seperti fikih Asmaul Husna karya Abdul Razak bin Abdul Mahsin atau yang lain-lainnya, kitab-kitab baik bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Karena istilah ini sangat vital untuk atau dalam mempelajari fikih Asmaul Husna. Sangat vital. Dan juga termasuk istilah yang wajib diketahui jika seseorang ingin membaca kitab-kitab akidah. Ya. Baik, kemudian ke nomor ke-11. Iman terhadap malaikat. Iman terhadap malaikat tercakup dua hal, mencakup dua hal. Yang pertama, al-iman bi asma'i man 'alimna asma'ahum. Mengimani, mempercayai nama-nama malaikat yang kita ketahui nama-namanya. Adapun yang tidak kita ketahui, entah karena memang belum sampai hadis atau apanya atau tidak, maka ya sebenarnya tidak dibebani oleh Pak, dibebani akannya tidak. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa itu nama malaikat, tidak harus percaya bahwasanya itu nama malaikat. Yang kedua, al-imanu bimalahum minal min a'malin. Mengimani apa yang ada pada mereka dari amalan-amalan. Maksudnya tugas-tugas mereka itu apa? Tugas-tugas mereka itu apa? Misalnya Jibril apa? Menjadi wakil wahyu, penyampai wahyu. Kita imani. Kemudian Mikail misalnya apa? Hujan dan tumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Nah itu amanah untuk malaikat, malaikat Mikail. Dan kita mengimaninya. Kemudian selain itu Israfil. Ya, ngapain? Meniupkan sangkakala, sur, sahih. Nah itu wazifa-wazifa atau tugas-tugas mereka kita imani. Dan tiap malaikat memiliki tugas. Gak ada malaikat Allah ciptakan terus nganggur gitu aja enggak. Seperti Rokib dan Atif. Kita imani tiap manusia dicatat amalannya. Kita imani juga manusia, malaikat juga ada yang bertugas untuk zikir terhadap Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat penjaga neraka misalnya. Ada malaikat penjaga apalagi misalnya. Dan malaikat yang mana lagi? Tugas-tugas yang lainnya. Mencabut arwah. Misalnya lain, mencabut arwah. Mikul arsh, ahsan, yang lainnya banyak sekali. Dan itu semua kalau misalnya kita sudah tahu hadis atau ayatnya dan itu sahih, maka wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Apapun jika kita belum tahu, makanya kita belum tertaklif, belum dibebani untuk mengimaninya. Ada sebuah cerita ini, kecil ceritanya. Disebutkan bahwasanya seseorang yang tidak diketahui siapa masuk ke rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ketika masuk itu orang-orang sedang berkumpul di sana. Atau ketika itu memang bukan berkumpul, ketika itu memang sedang tidak ada orang sama sekali di sana. Dan Imam Ahmad ketika itu sedang sakit. Orang tersebut datang. Masuk melihat Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad sedang mengerang, sakitan, enggak sakit. Kemudian orang tersebut mengingatkan, ya Imam Ahmad, Taus telah berkata, innal malaka yaktubu hatta aninal marid. Sesungguhnya malaikat itu mencatat hingga apa, keluhan atau rintihan orang sakit. Setelah mendengar itu, Imam Ahmad tidak sama sekali merintih. Saking takutnya bahwasanya rintihan itu dicatat sebagai amalan buruk. Nah, singkat saja ceritanya. Tapi kalau misalnya kita pikirkan, bagaimana dengan kita? Itu baru rintihan orang sakit, dalam sakit. Saking Imam Ahmad takutnya beliau terhadap amalan buruk yang dicatat. Kemudian nomor 12, al-imanu bil kutub. Mengimani kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui para rasulnya. Ya tadammanu arba'ata asya. Mencakup 4 hal. Yang pertama, an-nu'mina bi anna Allah taala anzala 'ala rusuli kutuban. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas para rasul kitab-kitab. Di sini berarti para rasul, bukan para nabi. Dan nabi itu jauh lebih banyak daripada rasul. Dan semua rasul adalah nabi. Namun tidak semua nabi itu rasul. Yang kedua, an-nu'mina bi-sihhati ma fiha min akhbar. Yang kedua, kita beriman, mengimani dengan, maksudnya gini, kita mengimani apa yang sahih dari khabar-khabar yang dibawa oleh kitab-kitab tersebut. Maksudnya Kalau Al-Quran kita mengimani semuanya, bagaimana dengan Injil? Apakah kita harus mengimani Injil yang ada sekarang? Tidak, tidak boleh. Maksudnya mengimani bahwa isinya benar, tidak. Karena banyak sekali yang telah ditahrif, baik lafaznya terlebih maknanya. Nah, bisa juga di sini dimaksudkan kita mengimani apa yang diceritakan di dalam Al-Quran dari kabar-kabar pada masa lampau atau masa depan, dari cerita-cerita kaum-kaum terdahulu ataupun kenyataan yang akan terjadi pada hari kiamat nanti misalnya, atau tanda-tanda hari kiamat misalnya. Kemudian ketiga, an-nu'mina bima fiha min ahkamin idza lam tukhalif asy-syari'ah. Kita mengimani apa yang ada di dalamnya dari hukum-hukum. Di sini tercakup di dalamnya apa yang ada dalam Injil, Taurat, Zabur dan Suhuf atau kitab yang lainnya. Idza lam tukhalif asy-syari'ah, jika tidak menyelisihi syariat Nabi Muhammad, syariat Islam yang kita. Kalau misalnya tidak menyelisihinya, kita mengimaninya. Dan maksud mengimaninya bisa jadi kita mengamalkannya juga, jika tidak berseberangan dengan syariat Islam. Dan hal ini dinamakan syar'un man qoblana atau syar'u man qoblana, yaitu syariat orang sebelum kita. Itu adalah salah satu metode dalil atau salah satu hujjah yang diperselisihkan para ulama mengenai apakah boleh kita berhujjah dengan syariat sebelum Nabi Muhammad atau tidak. Itu ada perinciannya. Ada perinciannya. Kalau misalnya syariat tersebut dibatalkan oleh syariat Islam, maka berarti tidak boleh sama sekali kita mengamalkannya meskipun ada kabarnya. Jika syariat tersebut dipakai juga oleh syariat Islam, maka kita wajib mengimaninya dan mengamalkannya. Contoh apa? Khitan. Contoh lain? Kurban. Contoh lain? Salat. Puasa. Ya, puasa ada jelas dalilnya apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ya. Itu disepakati oleh syariat, namun caranya yang berbeda. Nah, jadi caranya, kalau ada cara yang sebelum syariat Islam dihikayatkan gini caranya puasa, itu enggak boleh sama dengan apa, kita enggak boleh mengikuti yang dulu, tapi mengikuti yang Islam dan Muhammad. Namun ada syariat yang sebelumnya ada, kemudian dihikayatkan Al-Qur'an, dulu mereka begini-gini-gini, bersyariat begini-gini-gini. Dan Al-Quran tidak mengatakan kamu harus juga ikut ini, dan tidak menetapkan bahwasanya ini juga syariat Islam, melainkan menghikayakan saja misalnya. Apakah ini juga merupakan syariat kita atau enggak? Itu ulama berbeda pendapat itu, dan sama-sama kuat sebenarnya. Dalil-dalilnya masing-masing berantem satu sama lain, saling lempar dalil, lempar dalil dari antara ulama-ulama usul fiqh. Namun mungkin yang lebih kuat bahwasanya itu juga merupakan syariat kita. Juga merupakan syariat kita, karena Al-Quran tidak mengingkarinya. Baik, kemudian yang keempat, an-nu'mina bima 'alimna min asma'iha. Kita mengimani apa yang kita ketahui dari nama-nama kitab-kitab tersebut, seperti Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Adapun kitab-kitab lainnya yang Allah turunkan dan kita tidak mengetahuinya, karena Allah tidak mengabarkan kepada umat Islam dan Rasulullah tidak mengabarkannya, maka kita tidak memberi nama-nama tertentu padanya. Baik, kemudian 13, an-nabiyuna yadkhulu fihim ar-rusul. Para nabi masuk di antara mereka para rasul. Berarti para rasul itu diantara para nabi. Nabi banyak sekali. Para nabi itu banyak sekali. Wahum afdol minal anbiya. Dan mereka, para rasul, itu lebih baik, lebih utama dari siapa? Daripada para nabi. Thumma ar-rusul, kemudian para nabi. Gimana? Kemudian para nabi, afwan, para rasul, afdoluhum, yang terbaik di antara mereka ada berapa? Khamsah, lima. Wahum ulul azm. Dan mereka yang disebut sebagai ulul azm, sebagaimana di surat Al-Ahzab kalau salah. Coba disebut apa aja? Ulul azm siapa aja? Musa, Isa, Nuh, Muhammad dan Ibrahim. Nanti antum jadikan nama-nama anak antum. Musa, Nuh, Muhammad, Ibrahim dan Isa. Hah? Namakan seperti itu ya. Gimana? Enggak. Lima-lima. Minimal 5. Iya minimal 5 atau satu aja dinamakan semuanya. Muhammad, Nuh, Isa, Ibrahim, Musa. Keren itu dinamain 5-5-nya. Dan itu adalah ulul azm. Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Yang pertama, nabi lebih umum dari rasul ya. Rasul lebih khusus. Dikabarkan ada yang mengatakan, di antaranya Syekh Utsaimin ini mengatakan bahwasanya perbedaan antara nabi dan rasul, bahwasanya nabi itu Allah utus dengan syariat tanpa diwajibkan untuk tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Adapun rasul diwahyukan dengan syariat sama seperti nabi, namun diwajibkan untuk menyampaikannya ke umat. Namun di sini definisi ini agak dikritik oleh sebagian ulama, karena baik itu nabi, rasul, dai, semuanya diperintahkan untuk menyampaikan apa yang dimiliki dari ilmu, bukan disembunyikan dan bukan untuk individual semata, ya kan? Tapi sebelumnya apakah rasul dan nabi itu ada perbedaan? Iya, ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Sebentar di sini. Saya tidak bawa kitabnya sayangnya. Dikaitkan, bukan dikaitkan, dikatakan oleh Syekh Umar bin Sulaiman Al-Ashqar Al-Utaibi dalam kitab Ar-Rusul wa Risalat halaman ke-14. Beliau berkata dalam bahasa Arab tapi saya Indonesiakan, tidak sah, tidak benar perkataan yang mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan antara rasul dan nabi. Tidak benar. Telah menunjukkan kebatilan perkataan tersebut apa yang telah terwiridkan di berbagai nas tentang nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya jumlah nabi itu 24.100. Terus kira 24.000. Atau mungkin ini saya salah menghitung. Wa'iddatur rusul, dan jumlah para rasul mencapai 300 sekian belas. Kemudian beliau menisbatkan kepada Imam Ahmad hadis ini. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadithun sahih katanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Menjulurkan kemudian nomor-nomor hadithnya 2121.546 dan 2000. 215.000 atau 21.552. Kemudian saya cek ke kitabnya. Ternyata di jilid ke-35. Dan ketika dicek di sana, ternyata hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Tapi saya yang di sini malah disebut sahih. Nah, hadis itu dhaif. Tadi yang tadi jumlah nabi dan rasul. Sekarang bagaimana mauqif kita? Apakah kita mempercayai jumlah tersebut atau tidak? Pertanyaannya, apakah boleh kita membangun akidah dengan hadis dhaif atau tidak? Tidak boleh. Nah, berarti yang sahih kita tidak membangun jumlah tersebut. Tidak mempercayai jumlah tersebut saja. Terlebih hadis tersebut dhaif jiddan, dhaif sekali. Ya. Tapi benar bahwasanya selain nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu masih banyak nabi-nabi lain. Wa rusulan qad qasasnahum, dan para rasul yang telah kami ceritakan kepada kalian, dan juga ada di antara para rasul yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Maksudnya tidak tertera di Al-Qur'an siapa nama-nama mereka dan sebagainya. Dan di antara juga nama orang nabi ada diperselisihkan apakah dia nabi atau bukan. Seperti Dzulqarnain misalnya. Nabi atau bukan itu diperselisihkan oleh ulama. Kemudian Al-Khidir diperselisihkan itu apakah dia nabi atau bukan. Dan apakah dia tidak masih hidup sampai sekarang atau bukan? Itu di antara sufi dan di antara non sufi kalau itu mah. Begitu. Kalau misal masih hidup berarti kita memohon kepadanya, bertawassul pada Khidir. Kenapa enggak pada Nabi Isa? Hah? Ya kan? Karena Nabi Isa masih hidup dan bakal kembali. Sementara Nabi Khidir, mana hadis yang ada juga tidak sahih bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Ya kan? Kenapa enggak sekali ke Nabi Isa? Oke, yang berpendapat seperti itu seharusnya tawasul dengan Nabi Isa, kemudian merayakan hari Natal juga. Ya, karena menaikkan maulid, kenapa enggak merayakan hari Natal yang sudah juga jelas 25 Desember? Kan sama-sama maulid Nabi. Maulid Nabi Isa. Ya kan? Ya makanya ikutan nanti. Ya misalnya 25 Desember. Maulid Nabi Isa. Sebuah bid'ah hasanah. Kemudian nomor 14. Al-imanu bil yaumil akhir. Beriman terhadap hari akhir. Mencakup tiga hal. Iman terhadap wuku'nya, terjadinya nanti. Wuku' itu jatuh artinya, maksudnya terjadinya. Kemudian yang kedua, al-imanu bima dzukira fil yaumil akhir. Beriman terhadap apa yang disebutkan perihal hari akhir. Maksudnya apa ada di sana itu ada apa? Ada pengumpulan manusia. Ada mizan, neraca. Hari ditimbangannya amal, ada pertimbangan amal. Dan sebagainya. Ada juga neraka dan surga, itu diimani. Yang ketiga, al-imanu bina'imil qabri wa 'adzabihi. Mengimani tentang kenikmatan kubur dan juga azabnya. Sudah habis ini. Sebentar lagi. Kalau misalnya ada akhwat ada pertanyaan silakan dikirim. Nomor 15. Al-imanu bil qadar yatadhammanu arba'ata umur. Yang pertama, antumina bi ilmillahil muhit bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Mengimani perihal pengetahuan atau ilmu Allah yang mengarungi atau mencakup seluruh hal, segalanya, mencakup segalanya, baik itu secara jumlah atau global atau secara tafsil terperinci. Maksudnya ilmu Allah berkaitan dengan qadar. Setiap hal yang terjadi di muka bumi ini, kecil maupun besar, detail maupun global, semua Allah Subhanahu wa taala ilmui, tahu. Yang kedua, al-imanu bi anna Allah taala kataba fil lauhil mahfuz. Allah Subhanahu wa taala, atau kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis di lauh cangkik, buka matanya, lauh al-mahfuz. Lauh itu semacam lauh, kalau kita lauh itu lauhah, semacam kertas. Kalau antum punya atau kayak kertas digulung, ada gulungan kertas ini yang kerajaan-kerajaan itu dibuka, seret. Nah itu lauhah itu. Lauh yang mahfuz, terjaga. Maqadir kulli syai, takdir segala sesuatu, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Berarti sudah ditakdirkan semua kita, sudah ditakdirkan hingga hari kiamat. Yang ketiga, antu mina, agar engkau beriman, bi anna, bahwasanya kullama hadatha, segala yang terjadi. Ini bukan lagunya Ari Lasso ya. Segala yang terjadi fil kaun, dalam semesta, fahuwa bimasyiatillah, maka itu sesuai dengan masyiat, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyiat kehendak artinya. Berarti apa? Masya Allah, apa artinya masya Allah? Betapa kehendak Allah. Nomor 4. Al-imanu, mengimani, bi anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqa kull syai, menciptakan segala sesuatu. Ada pertanyaan nih, Puan? Yang laki-laki? Apa? Iya, apa? Lisan-lisan dari lisan? Yang mengenai tahrif. Tahrif. Tahrif itu antum orang Jawa ya, Pak? Hah? Orang Jawa antum? Bukan. Tahrif. Tahrif. Tah. Ah, itu ada kejawa-jawanya itu. Tahrif. Tahrif, bagus. Kenapa? Ini permen kalimat apa lapal-lapal kalimat ini apa yang sering di kutat-atik sama ilmu kalam itu ya? Iya, salah satunya. Yang mutazilah itu ya. Salah satunya. Iya. Begitulah, karena memang dengan akal awalnya, bukan dengan zahir lafaz. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada manusia tentang Allah itu ya tentu dengan apa yang manusia pahami. Dan sebagian dari mereka ahlul kalam menisbatkan kepada filsafat aslinya itu, bahkan mengatakan sebagian bahwasanya sifat-sifat atau nama-nama Allah itu tidak ada nama artinya, maknanya tidak ada. Jadi maknanya itu kita serahkan pada Allah. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu maknanya itu tidak usah diartikan. Nah, itu menjawabnya kalau misalnya maknanya kita enggak tahu, terus untuk apa Allah menyuruh kita berdoa dengan nama-namanya, sedangkan kita nggak tahu namanya? Itu salah. Jadi itu dengan akal mereka aja. Itu jadi bukan tahrif aja yang tentang ilmu kalam itu, tahrif, ta'til, takif dan sebagainya. juga dalam pemahaman bahwa mengingkari Allah bersemayam di atas arsy gitu ya. Iya, termasuk juga mengingkari seperti itu. Itu hasil dari nalar yang nalar tersebut juga tidak masuk nalar. Benarkah Nabi Isa pernah pergi ke Gunung Everest di mana di sana terdapat pusat agama Buddha, kemudian mengambil ilmu dari agama Buddha tersebut? Kalau pernah pergi ke Gunung Everest, saya tidak tahu, wallahu a'lam. Adapun mengambil ilmu dari agama Buddha tersebut, itu impossible. Impossible is nothing, but for this case, impossible is everything. Ilmu dari agama Buddha untuk apa? Gak ada. Ilmu dari agama Buddha, walaupun agama Buddha itu sudah sejak entah zaman kapan, namun risalah Nabi itu sama sekali tidak bercampur dengan mereka. Memang dalam agama Buddha itu ada yang namanya puasa, makanya puasa berasal dari mereka, lafaz puasa, upawasa. Tapi tata caranya beda. Dan bisa jadi malah justru mereka yang mengambil dari risalah nabi-nabi terdahulu. Karena puasa itu sudah ada sejak kaum-kaum sebelum Islam Nabi Muhammad. Ya tadi yang kita bilang, kama kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alalladzina min qablikum. Kama kutiba alalladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dari kaum muslimin, bukan dari kaum Buddha. Dua Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi mempelajari agama-agama yang terdahulu dari Abdul Muttalib. Benarkah? Wallahu alam. Yang saya tahu bahwa saya dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad itu tetap berada dalam fitrahnya sebelum Allah utus sebagai nabi. Sebelum Allah legalisir sebagai nabi atau rasul. Adapun tentang mempelajari agama-agama terdahulu dari Abdul Muttalib, saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak. Ketiga, Rasulullah adalah rasul terakhir, namun apakah setelahnya bisa ada nabi diutus? Karena bisa jadi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW gelarnya adalah Khotamun Nabiyyin. Khotamun Nabiyyin, khotam artinya khotimah atau penutup. Nabiyyin, para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Namun sebagian orang liberal mengatakan bahwasanya khotam di sini maknanya adalah cincin. Maknanya adalah ini apa sih? Ya cincin bentar. Yang ini apa? Kalung ya, ya. Cincin. Berarti cincinnya para nabi. Itu penafsiran Ulil Absar Abdallah dan kawan-kawan. Ahmadiyah juga. Ikut mereka. Oh gitu. Berarti biar Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad bisa menjadi nabi, akhirnya khatam ditafsirkan sebagai cincin. Oh berarti liberal mengikuti mereka. Insyaallah. Liberal itu mengikuti segala dari semua agama kecuali agama Islam. Sambil memakai agama Islam. Jadi agama Islam itu cuma tunggangan. Nah, sementara esensinya itu mengikuti semua agama selain agama Islam. Bagaimana cara kita untuk mengatasi keimanan yang sedang turun? Kita atasi keimanan tersebut. Mengatasi keimanan yang sedang turun dengan cara zikrullah. Keimanan yang sedang melemah maksudnya ya. Tadi kita tahu bahwasanya iman itu yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Kalau simpelnya tadi apa, yazid bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Simpelnya agar tidak berkurang maka bertaatlah. Dan tadi sudah kita katakan taat itu apa? Melaksanakan yang diperintahkan kan? Di usul salah satu salah. Ya kan? Nah, yang diperintahkan mencakup apa? Yang wajib dan yang sunnah. Dan bahkan perkara mubah yang kita jadikan ibadah. Nah, gunakan itu semua, luas sekali. Dari segi zikir, sedekah, dan memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ayat lafaz, ayat syar'i, ayat syar'iyah seperti Al-Qur'an ataupun ayat kauniyah yaitu ayat semesta. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri-diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Pada diri-diri kita sendiri dulu coba, kita lihat. Kita memiliki mata, telinga dan sebagainya kan. Fungsi-fungsinya dan seluruhnya. Kemudian perhatikan juga apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Misalnya dari penciptaan binatang, tumbuhan. Perhatikan di surat Al-Mulk coba. Seperti burung misalnya. Hah? Apa ayatnya? Di pertengahan surat Al-Mulk. Ada yang tahu? Nah, itu pertengahan di surat Al-Mulk atau buka Al-Qur'annya. Tentang burung. Safati wa yaqbid mayusikuna ila rahman. Coba awalnya apa? Ayo mulai dari awal. Tabarakallahu bihi wa bihi. Awalam yarau ila thairi fa fahum safa. Antum siapa namanya? Jember. Jember. Jabbar. Jember. Baik, ahsan. Dari mana itu? Dari mana? Dari SMA 1. Bisa hafal surat Al-Mulk? Disuruh apa? Enggak, yang disuruh. Oh, apa sih? Alhamdulillah. Tadi gimana awalnya? Awalam? Awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbid. Mayumsikuhunna ila rahman. Apakah mereka tidak melihat burung-burung itu berterbangan, ya, mengepakkan sayap? Siapa yang menahan mereka sehingga bisa seperti itu? Mayum sikuhunna ila rahman. Cuma ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwa samiul basir. Ya? Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kalau misalnya antum mau memberikan keimanan yang tinggi, misal sedang sakit hati atau apa, baca surat-surat yang di dalamnya terdapat penjabaran tentang alam semesta. Di antaranya surat Al-Mulk yang pertama. Kemudian surat Ar-Rum. Perhatikan surat Ar-Rum. Ayat-ayat Allah di dalamnya itu satu persatu disebutkan. Satu ayat pikirkan. Kalau misalnya nggak mengerti bahasa Arabnya, terjemahannya lah. Kalau punya tafsirnya, baca tafsirnya. Itu pikirkan. Pikirkan tadaburi resapi. Surat Rum. Kemudian juga ada surat Ar-Ra'd misalnya. Surat Ar-Ra'd. Dan surat-surat lainnya. Dan saya diantara yang surat yang paling saya suka ada surat Ali Imran. Tidak tahu, tenang sekali kok. Surat Ali Imran itu sangat menenangkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayat li ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan perbedaan antara siang dan malam itu ada ayat tanda-tanda untuk orang-orang yang berakal. Nah, ayat selanjutnya apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang yang mengingat Allah di saat dia berdiri ataupun saat dia duduk. Maksudnya di setiap waktu. Wa 'ala junubihim wa yatafakkarun, dan mereka tafakkur berpikir fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian berkata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, engkau tidak menciptakan ini semua batil, tidak, tidak sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Itu tadabur ya itu. Tadabur ya itu. Dan pergilah ke tempat-tempat yang mana di sana banyak sekali ciptaan Allah yang masih berlepas dari tangan-tangan manusia. Seperti kebun-kebun, taman-taman. Baca Al-Qur'an di sana dan tadabburi. Itu akan terasa sekali. Di ayat 2 juga itu. Ayat apa? Surat Ar-Ra'd ayat 2. Surat Ar-Ra'd ayat 2. Bunyinya? Allahu ladzi rafa'as samawati wal ard bi'amadin bi ghairi amadin tarawnaha. Allah yang menjadikan langit tanpa tiang. Ya. Tanpa tiang, langit tanpa tiang. Dan kau melihat semua itu kan. Kemudian lihat surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah. Apa? Di tengah-tengahnya kita disuruh berpikir. Terus kan kita disuruh berpikir tentang gunung, tentang langit, tentang bumi. Gimana ayatnya? Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apa mereka enggak ngelihat kepada ibil, unta, bagaimana ia diciptakan? Penciptaan unta gimana? Qala al-hadis ada bahwasanya ibil minas syayatin, dari setan-setan. Itu hadis yang berkenaan tentang pelarangan sholat di kandang atau tempat pemberhentian unta. Tapi maksudnya adalah bukan unta yang terciptakan dari setan, bukan. Ada tafsiran lain. Kenapa disebut unta? Karena unta binatang terbaik dan paling bermanfaat di antara semua binatang. Satu. Apa yang turun dari bilik kaifa khuliqat? Wa ila samai kaifa. Coba kita ibil di hadapan kita. Kemudian kita disuruh menengadah ke atas. Wa ila samai kaifa rufi'at? Bagaimana diangkat? Ada enggak tiangnya? Enggak ada. Dan langit bermanfaat sekali kan? Wa ilal ardi kaifa sutihat? Bagaimana bumi dibentangkan? Setelah kita menengadah ke atas, lihat bawah. Bagaimana wa ilal jibali kaifa nusibat? Kemudian ini ada pertanyaan, apakah semua orang Islam nantinya akan masuk surga? Ya, semua orang Islam akan masuk surga, meskipun sebelumnya diazab di neraka. Lalu bagaimana cara meskipun sebagiannya akan diazab di neraka terlebih dahulu sesuai dengan kadar kemaksiatan yang mereka lakukan selama di dunia? Lalu bagaimana cara menyampaikan kepada teman yang berprinsip yang penting agamanya Islam? Cara menyampaikan kepada teman yang berprinsip yang penting agamanya Islam adalah bahwasanya Islam memiliki zahir dan batin. Hah? Kalau misalnya seseorang memang agama Islam secara zahir, batinnya tidak, maka bukan tidak mungkin dia akan dicap oleh Allah sebagai munafik. Meskipun ia mengatakan saya beragama Islam. Dan orang yang tidak memperhatikan batin dan hanya memperhatikan zahir saja, itu kecondongan kepada kemunafikannya sangat ada. Dan orang yang seperti ini kemungkinan begitu. Walaupun kita menganggapnya teman, iya, tapi dia sudah ada sifat-sifat munafiknya. Karena yang penting zahirnya Islam. Kalau memang dia mencintai agamanya Islam, maka kita tahu bahwasanya orang yang mencintai seseorang atau sesuatu pasti ia akan berusaha untuk menggali atau mendapatkan sesuatu tersebut. Namun bagaimana jika seseorang menikah dengan perempuan? Perempuan itu bandel, nakal dan sebagainya, buruk. Yang penting nikah. Kemudian yang kedua, kebanyakan mahasiswa atau mahasiswi menyanjungkan dakwah kampus, sementara banyak pula dakwah mereka tidak disetujui oleh keluarga. Mana yang lebih utama, dakwah kepada keluarga atau yang lainnya, dakwah dalam kampus? Yang lebih baik dijamak keduanya, dijamak antara dakwah keluarga dan dakwah kampus. Namun jika keluarganya terlalu jauh, maka utamakan yang ada di hadapan, yang terdekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan terhadap keluargamu yang terdekat. Nah, di sini ada aqrabin yang terdekat. Kalau misalnya keluarga yang jauh, ya susah. Dan kalau misalnya keluarganya itu jauh, sementara yang terdekat adalah teman-temannya, kepada teman-temannya. Seperti itu. Dan dakwah kampus, jika dakwah tersebut ujung-ujungnya adalah politik, itu tidak layak disanjungkan, bahkan tidak layak diikuti, kecuali jika memang ada manfaatnya, seperti pengalaman berorganisasi misalnya dan sebagainya. Tapi dakwah kampus, kalau bukan, kalau memang murni dakwah, maka itu layak sekali diikuti oleh mahasiswa atau mahasiswi, meskipun keluarga tidak setuju jika itu disebabkan keluarganya yang jahil, bukan disebabkan dakwahnya yang jelek. Ada yang mengatakan Allah Maha Penyayang, maka manusia itu penyayang. Sifat-sifat Allah dimiliki oleh manusia, bedanya tidak menggunakan maha. Apakah pemahaman seperti ini dibenarkan? Sifat-sifat yang dimiliki Allah juga dimiliki manusia secara lafaz saja, adapun secara makna dan kualitas tidak. Sifat-sifat Allah itu tertinggi, tidak diserupakan dengan manusia ataupun makhluk manapun, makhluk yang manapun. Ada manusia misalnya ada penyayang, namun penyayangi manusia tetap terbatas, ya kan? Manusia memiliki sifat memiliki, namun kepemilikan manusia itu terbatas. Sementara Allah sifat memiliki itu tidak bisa terbatas dan dibatasi oleh makhluk, tidak. Jadi adapun maha itu disebabkan karena sifat Allah itu al-ula, yaitu yang tertinggi, yang tidak ada tandingannya. Maka disebutkan maha dalam bahasa Indonesia saja. Ini karena masalah bahasa saja. Maha kan artinya paling. Oleh karena itu disebutkan mahasiswa karena paling siswa, sehingga harus bertingkah seperti siswa lainnya. Apabila ada seorang suami yang dipelet oleh seorang wanita, kemudian istri tidak ingin membalas dengan ilmu hitam juga, melainkan terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, berdoa agar suaminya disadarkan kelak. Jadi suaminya ini tidak bersalah aslinya kan, karena dia dipelet oleh seorang wanita. Jadi yang salah wanita tersebut. Sudah bertahun-tahun suami tidak kunjung kembali ke rumah, namanya Thoyyib mungkin. Bagaimana sebaiknya sikap sang istri yang digantung status pernikahannya ini? Sikapnya sudah benar, dia berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah ujian buat dia. Dan dia tidak bisa memaksa. Apa yang terjadi ini, dia tidak bisa memaksa kepada keluarga suaminya misalnya atau gimana. Tidak berdaya. Dan ini adalah perempuan, statusnya dia perempuan. Dan perempuan itu terbatas coveringnya. Jadi di sini dia bisa meminta cerai kalau untuk seperti ini, jika suaminya sudah tidak bisa lagi dipengaruhi olehnya. Dia bisa minta cerai karena dia tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri. Nah, bisa juga sebelum itu dia layak untuk berusaha mendatangkan misalnya perukiah, karena orang yang dipelet gak bisa, susah untuk berukiah diri sendiri. Jadi kita katakan rukiah tersebut, dan moga-moga saja buhul-buhulnya hilang dan sadar, dan kemudian kembali kepada keluarganya kembali. Dan mudah-mudahan insya Allah kita sama-sama mendoakan istri yang mendapat kejadian buruk seperti ini, mudah-mudahan permasalahannya semoga Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Baik, sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.